ucapan Sayyidina Imam Syafi'i, laula musahabatul akhyar wal munaja bil ashar lamahbabtul baga fi hadhihi ad-dar. Imam Syafi'i bilang, kalau bukan karena bersahabat dengan orang-orang saleh, kalau bukan karena munajat di akhir malam kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Malikul Ghaffar, kalau bukan karena itu semua, ana enggak mau, enggak sudi hidup di dunia ini, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Kita sudah bahas dalam pertemuan kita yang lalu, sebab hidup di dunia enggak enak. Kata Sayyidina Imam Al-Haddad, ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتجر وسلم للمقادير كي تحمد وتوجر. وذي دنيا الدنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حجيرة ومدتها قصيرة ولا يحرص عليها سوى لعم البصيرة عديم العجل لو كان يعجل كان أكثر. تفكر في فناها وفي كثرة عناها وفي قلة غناها فتوبى ثم توبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر. إمام الحداد بنا ني دنيا الدنيا دنيا yang hina namanya aja, kata Syekh Syarawi, Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, namanya aja udah mendandakan kehinaannya dia. Tahu artinya dunia? Dunia diambil dari kata dunia, deni. Deni dalam bahasa Arab itu hina, rendah. Namanya aja udah menandakan apa dia. Naam. Wadid dunia dunia hawadithha kathira. Ceritanya macam-macam, kecelakaannya macam-macam, keburukannya macam-macam. Wa aisyatha hajira, hidupnya ada hina, hina dunia. Wa muddatha qasira, jangan ente kira hidup ente panjang, itu pendek kehidupan dunia. Jangan ente nganggap ente hidup panjang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 100 tahun, 1000 tahun ente hidup, itu pendek dibanding kehidupan akhirat. Ini semua yang dilalui oleh umat manusia dari awal dunia hingga akhir dunia, itu semuanya mayusawi yawm, cuma satu hari dibanding hari akhirat. Ketika ditanya lam yalbatu illa asyiatan aw duhaha, seakan-akan mereka hidup di dunia cuma sesaat, sesore hari atau sewaktu duha. La ilaha illallah. Ini kehidupan dunia kagak enak. Yang bikin hidup dunia jadi enak cuma satu atau dua nih, disebut sama Imam Syafi'i. Apa? Bersahabat sama aulia Allah, mendampingi mereka dan munajat di malam hari. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah muliakan kita bisa mencicipi kelezatan munajat di akhir malam, kemudian kelezatan tahajud kepada Allah, kelezatan bersahabat dengan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan juga dikatakan oleh Imam Syafi'i, liqaul ikhwan laisa ya'dilu indi syai, perjumpaan dengan saudara-saudaraku yang mendekatkan diriku kepada Allah, ya, itu enggak bisa ditandingi dengan amal ibadah apapun. Dalam ucapan Mufarris Ibnu Syukair, beliau mengatakan, "Ausad amali indi hubbur rajul salih." Amal ibadah yang paling kokoh di pandanganku. Maksudnya kokoh artinya yang paling, ya, saya jadikan sebagai acuan saya. Apa bahasanya lebih bagus, ya? Bekal amal ibadah yang paling kokoh di hadapanku adalah ketika aku mendampingi bersahabat dengan orang-orang saleh. Ya, bagaimana enggak? Itu disebutkan di dalam beberapa ucapan salihin, wuqufuka baina yaday waliyyin salih. Dudukmu di hadapan seorang wali yang saleh, baik dalam keadaan itu wali dalam keadaan masih hidup ataupun setelah wafat, itu lebih mulia daripada ibadah satu tahun dengan tahajudnya, dengan puasa. Jadi Nabi Sulhafi beliau bilang, alaika bi sahbatil akhyar in aradta ar-raha fi tilka ad-dar wa tanfakku min rijil adhyar. Jadi Nabi Sulhafi bilang, ente kalau pengen hidup enak di dunia dan terlepas dari perbudakan penyakit-penyakit hati, ya. Apa caranya untuk mendapatkan kehidupan enak di dunia dan tersucikan nanti punya hati dari penyakit-penyakit hati? Tahu apa? Alaika bisohbatil akhyar, maka hendaknya engkau bersahabat dengan orang-orang saleh, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Ada bisul hafi, pernah dengar satu bisul hafi? Bisul hafi, beliau tuh seorang wali besar. Allah Allah. Ini saya pengen cerita tentang bisul hafi supaya ente orang tahu bagaimana besarnya kasih sayang Allah bakal hambanya. Dan rahmat Allah tuh enggak bisa ente batasin untuk satu orang atau kelompok tertentu aja, enggak. Luas, luas, luas, luas. Wa laysa yahtassu bi al-ansabi wala bi ahli al-jidd wal ansab. Ini karunia Allah, enggak bisa ente khususkan hanya untuk orang-orang yang punya nasab bagus atau orang yang punya apa namanya jerih payah yang besar. Enggak. Kasih sayang Allah tuh enggak terbatas, karunia Allah enggak terbatas. Allah kalau pengen ngasih kepada hambanya, ngasih dan enggak peduli. Bishr al-Hafi, namanya Bishr bin Harith. Dia dulunya ini tukang maksiat, penjahat. Dia seorang hakim di satu kampung. Anda tahu lah kehidupan seorang hakim bagaimana kotornya. Di depan orang-orang mungkin dia berwibawa hakim, tapi di belakang terima suap, terima duit haram. Terus juga kehidupannya dia yang gelap itu, tiap malam dia sibuk dengan minuman kerasnya, sibuk dengan wanita-wanita nakalnya. Ada bisul hafi dulu. Dapat karunia Allah. Subhanallah. Bagaimana bisa? Makanya tuh Sayyidina Muhammad al-Badir bilang, atau Sayyidina Zainal Abidin, salah satu dari mereka, Inna Allah qaba'a salasan fi salatin. Allah menyembunyikan tiga perkara di dalam tiga perkara. Apa itu? Innallaha khaba'a ta'ata ridahu fi ta'atihi. Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatan kepada-Nya. Fala tahtajiru shay'an min ta'atihi farubba ridahu fiha aw fihi. Jangan sekali-kali ya kita meremehkan suatu ketaatan, walaupun itu ringan. Sebab terkadang ketaatan yang kita anggap remeh, ringan, ternyata disitulah tersembunyi keridhaan Allah yang teragung. Wa inna allaha khaba'a sakhatahu fi ghadabih fala tahtajiru syai'an min ma'asihi. Fa inna allaha subhanahu wa ta'ala khaba'a sakhatahu fi ma'siyatih fala tahtajiru syai'an min ma'asihi farubba sakhatahu fi tilkal ma'siyah. Jangan sekali-kali itu Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kemurkaan besarnya di dalam kemaksiatan. Kemaksiatan yang mana? Enggak ada yang tahu. Karena itu jangan sekali-kali kita meremehkan suatu kemaksiatan. Siapa tahu di situ adalah terdapat kemurkaan terbesar Allah, sehingga kita hancur dunia wal akhirah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha qaba'a sirrahu fi ibadih fala tahtajiru ahadan min ibadillah farubba an yakuna waliyan min awliyaillah. Dan Allah menyembunyikan rahasianya, cahayanya di dalam hati hamba-hambanya yang kita enggak tahu. Karena itu jangan sekali-kali kita menghina siapapun dari hamba Allah. siapa tahu orang yang kita jinak dia adalah wali min awliyaillah. Hadza bisyul hafi, seperti saya bilang, penjahat, tukang maksiat, waduh, hidupnya kelam deh. Kebetulan dia bikin satu kebaikan, dia pun tidak sadar kalau itu suatu kebaikan. Ternyata di dalam kebaikan yang dia bikin itu terdapat keridhaan Allah yang tersembunyi. Allah. Apa? Satu kali dia lagi jalan. Satu kali dia lagi jalan dari rumahnya, pengen pergi ke pengadilan. Dia kerja di sana kan, sebagai seorang hakim. Kebetulan di tengah jalan dia melewati lagi jalan kaki situ, tempat banyak sampah, banyak kotoran. Itu waktu kebetulan dia lagi gak pegang duit kecuali dua dirham. Di tengah jalan dia ngelihat ada sepotong kayu ditumpukan sampah, sampah yang bau dan kotor. Dia lihat dari kejauhan, sepotong kayu tersebut terukir nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia lihat dari kejauhan, terbelak hatinya, bergetar. Ini nama Allah di tong sampah. Langsung dia buru-buru bergegas diambil sepotongan kayu. Dia terperanjat, dia kaget melihat potongan kayu yang terukir di situ nama Allah di tempat sampah. Dia angkat, dia bawa pulang ke rumahnya, dia bersihkan, dia cuci. Duit 2 dirham yang cuma dia punya itu dia belikan parfum, minyak wangi. Kemudian itu kayu yang terukir nama Allah setelah dia bersihkan, dia wangi dengan apa namanya, dengan minyak wangi yang dia beli, dan dia letakkan di tempat yang tinggi yang terhormat. Sudah, dia jalan, dia lanjutkan pekerjaannya lagi. Ternyata kejadian itu nggak dilupakan sama Allah. Di malam hari dia mimpi. Dalam mimpinya dia mendengar suara yang mengatakan kepada dia, "Tayyibta ismana fasanu tayyibu ismaka fil dunya wal akhirah." Allah. Dalam mimpinya dia mendengar, "Engkau mengharumkan nama kami, maka sungguh kami akan mengharumkan namamu di dunia dan di akhirat." Ya Rabb, mudah-mudahan Allah harumin nama kita di dunia dan akhirat. Cuman tuh karunia Allah udah bakal ini. Enggak ada yang tahu sebabnya. Dari situ dia dapat. Udah tuh mimpi berlalu. Hingga di waktu yang ditentukan, dia lagi asyik satu malam sama teman-temannya. Di rumahnya dia ngundang teman-temannya, ayo pada datang ke rumah. Minuman keras sudah siap, wanita-wanita sudah siap sama dia. Dia udah lagi asyik sama teman-temannya dengan kegelamorannya, minuman kerasnya, wanita-wanita itu. Suara dengan lagu-lagu berisik sampai kedengaran keluar. Kebetulan itu waktu lewat seorang wali min awliyaillah depan rumahnya di seluruh hati. Lewat. Ini orang utuh, ini orang saleh, ini wali. Mendengar lagu-lagu, suara wanita-wanita, pelacur, orang-orang yang lebih mabok, terpanggil di hati. Ada kemungkaran. Agama Allah dinodai. Tanpa basa-basi, ini orang saleh menghampiri rumahnya Bishr bin Harith. Dia ketok, dia kedua rumah. Begitu dia ketok, seorang pelayan wanita keluar, buka pintu. Terperanjat, ini gedornya kencang banget. Begitu buka pintu, si pelayan wanita ini ngelihat ada orang saleh dengan pakaiannya, pakaian putihnya dengan imamahnya sorban. Ini si pelayan dengan kurang ajarnya bilang sama orang saleh, "Siapa engkau? Ada apa? Datang kemari. Apa yang ketok kencang-kencang begini? Ada apa?" Dibentak. Si pelayan tahu maksud tujuannya nih orang saleh, pengen ngasih nasihat dan lain sebagainya. Tuhan udah dibentak duluan. Orang saleh ini bilang, sama itu wanita, ana kemarin nggak ngapa-ngapain, cuman pengen tanya, ini rumah dan pemiliknya nih, pemilik ini rumah, dia seorang budak hamba atau seorang merdeka? Ini budak perempuan, ini pelayan perempuan, dengar gitu marah, merasa dihina. Berani-berani kamu bicara seperti itu. Gak tahu di rumahnya siapa ini, di rumahnya Bisr bin Harith, hakim di kampung kita ini. Engkau bilang dia seorang budak, seorang hamba, biar lu tahu, katanya. Ini rumah pemiliknya adalah seorang yang merdeka, putra seorang merdeka, cucu dari seorang merdeka. Pergi sana, diusir. Kegebrak ke pintu depan muka ini. Hamba Allah ini, seorang saleh ini, udah menyelesaikan kewajibannya dia, menyampaikan agama Allah. Nasih. Dia jalan, dia tinggal. Pelayan naik ke atas. Ternyata si omongan yang keluar dari hati orang saleh sampai ke hatinya Bisrul Hafi di atas. Bisrul Hafi lagi duduk, ini minumannya. Ini ada wanita-wanita. Nanya sama pelayan siapa tadi barusan gedor di bawah. Wah, apaan itu? Ada orang pakai pakaian sorban-sorban apa? Dia datang gedor kemari, dia menghina kita. Dia bilang ini pemilik rumah budak hamba atau orang merdeka. Dia bilang kurang aja. Lu nggak tahu? Ini rumah orang yang merdeka, putra dari orang merdeka, cucu dari orang merdeka. Dia gebrak ke pintu, mana usir dia. Itu hati paham nih omongan kemana. Ketika dengar tersentuh dia punya. Dia nangis lah. Rumah kita didatangi sama orang sana. Terus dia tegur kita. Langsung tuh waktu kemana tuh orang? Dia jalan udah. Itu waktu juga bisa kasih bangun dari tempat duduknya, keluar dari rumahnya, nggak pakai sendal. Buru-buru ngejar itu orang sana. Dari kejauhan dia lihat, dia kejar. Begitu sampai dipeluk dia nangis. Dia bilang sama orang sana, ente barusan datang ke rumah ana. Iya. Ente bilang begini, begini, begini, iya. Terus dijawab sama pelayanan bahwasannya rumah orang yang merdeka, putra dari orang merdeka, cucu dari orang merdeka, iya. Iya. Katanya, saya minta maaf, tuh pelayan saya dia salah. Gak sepantasnya dia ngomong begitu. Saya katakan kepada engkau sekarang bahwasannya itu pemilik rumah saya adalah seorang hamba Allah, putra dari seorang hamba Allah, cucu dari seorang hamba Allah. Dan saat ini juga engkau jadi saksi, saya taubat kepada Allah di hadapanmu. Udah dia tobat. Sejak saat itu keadaannya berubah. Keadaannya 100% berubah. Sampai dia cuman dia tinggalin tuh gelamor. Dia tinggalin kehidupan yang gelapnya. Dia sibuk menyembah kepada Allah. Dia bersahabat dengan Sayyidina Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad adalah seorang wali besar di zamannya. Dia menimba ilmu dari Fudail bin Iyad sampai jadi wali besar. Itu ente kalau baca tentang apa namanya para aulia-aulia yang besar, nama Bisrul Hafi selalu disebut. Pemimpin para aulia di zamannya, panutan bagi ahli tasawuf di zamannya. Nah, itu dikenal dengan sebutan Bisrul Hafi. Tahu artinya Hafi? Hafi enggak pakai sendal. Sejak saat itu seumur hidup dia enggak mau pakai sendal lagi. Ditanya, "Kenapa enggak mau pakai sendal?" "Enggak, ana waktu tobat ana enggak pakai sendal." Sejak saat itu dia enggak pernah pakai sendal sampai dikenal Bisrul Hafi. Namanya Bisrul bin Harith, cuma dikenalnya Bisrul Hafi, Bisrul yang enggak pakai sendal. Kenapa? Sejak itu. Taubat. Ya Allah. Karunia Allah kalau udah Allah berikan kepada hambanya. Kalian, penjahat besar jadi orang pemimpin aulia, panutan ahli tasawuf di zamannya. Hingga detik ini. Ya Allah. Tuh ahbab. Nanti orang dengar ceritanya, nikmat ya. Itu baru dengar ceritanya. Bagaimana ketika bersahabat sama orang-orang macam begini? Makanya enggak salah Imam Syafi'i bilang, apa nikmatnya dunia kalau bukan untuk ini bersahabat sama orang-orang saleh? Dengar ceritanya kita enak. Lupa kita sama segala problem dunianya kita. Dengar ceritanya mereka. Bagaimana kita kalau bersahabat dengan mereka? La ilaha illallah. Makanya Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifa'i, beliau pernah bilang, musahabatu ahli taqwa, bersahabat kepada orang-orang yang bertakwa adalah nikmat yang sangat agung dari Allah yang Allah berikan kepada hamba. Ente lihat teman-teman dekatnya ente siapa? Kalau memang teman-teman dekatnya ente para awliya Allah, para salihin, ambil. Ente dikasih anugerah, karunia, nikmat yang terbesar oleh Allah bakal ente. Tapi kalau ente tidak punya teman-teman macam begini, walaupun ente punya rumah mewah, walaupun ente orang paling kaya di dunia, ente rugi, ente rugi, ente rugi. Man la yujali semua penyari kaya payuklim. Orang yang kagak bersahabat dengan para awliya, orang-orang sorga, bagaimana mau masuk sorga? Dan ambil kabar, kalau ente dapetin ente punya diri, berpaling dari ahlillah, dari para awliya, dari para salihin. Ambil kabar, sesungguhnya engkau ini ditolak, diusir dari pintunya Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah muliakan kita. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Minimal kita tahu nikmat, wallahi nikmat. Minimal ini kita sadar. Walaupun kita mungkin enggak pantas bersahabat dengan para awliya Allah, tapi ana yakin, ana tahu betul di hati setiap orang-orang di antara kita, di dalam hatinya ada kecintaan kepada para awliya. Hadza nikmat yang besar. Wallahi hadza nikmat. Ini nikmat besar dari Allah. Mudah-mudahan Allah jaga ini nikmat dan Allah sempurnakan ini nikmat bakal kita sekalian. يا رب العالمين واجعل الاجودي لا رحم المساكين وذوات المسكين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله. Sore hari ini apa maghrib ini kita ada maulid ya, di mana? Di tempatnya Ustaz Firdaus, di samping Masjid Ar-Rahmah. Di mana tuh Rawajati dekat makamnya di situ, belakang Kalibata Mall ya, belakang Kalibata Mall. Maghrib atau Isya yang punya kesempatan untuk hadir ke Pertan, kemudian lepas Isya ada Maulid Majlis Rasulullah, ada Maulid di mana tuh? Di mana? Itu di sini ada Maulid, terus juga ada satu lagi Maulid punya Majlis Rasulullah di mana? Bekasi, mau hadir di mana aja boleh, ya. Ambil kesempatan, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah. Wassalatu ala al-muqdari khair al-bariyah. ربنا جار الهوى والدنيا. العيد أهلا وندق للعطايا الثانية ادعنا مثلهم نعرف حقوق المعية. فالهم ومعهم في الجنان العالية عند طه النبي المختار خير البالية. الله الله يا الله الله يا الله والصلاة على المختار خير هذا القبول وتمام كل سورة ليس كان ظاهر لكن الأرواح أولياء الكون أجمعين وجميع من لسنا في مجلسنا جميع والدينا وجدنا ومجدنا أمتكم ثم من النور يتبجم بالرحمة ويسلم الجنة وقم لنا وقم بالحسن وراضي عنا في خنوة عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.